warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang sudah nonton video kita, jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kita. Dan buat teman-teman yang mau request, silahkan komen di bawah sini. Terima kasih banyak.